Baik, kali ini timalah bersama Wawan Purwada dengan tebang teman kali ini. Mainkan lagi sama Prima Dona ya, si dangdutnya berasa koplonya. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Lestari dan juga terima kasih Pak Lurah.